Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita masuki pembagian yang kedua daripada idgham, yaitu al-idgham bi ghairi gunnah. Ada berapa huruf idgham bi ghairi gunnah? Abu Bakar, apa saja? Tayyib, san. Lam dan ra, huruf idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah. Apa sebabnya nun sukun atau tanwin diidghamkan kepada lam dan ra tanpa dengan gunnah? Oh, habib. Sakinah atau tanwin kepada lam ataupun ra litaqarub, karena berdekatan makhrajnya, ya nun sakinah dan tanwin min tarfil lisan. Wakadzalika lam ra min tarfil lisan, sama keduanya dari ujung lisan. Taqarub, makhrajnya berbeda. Kemudian ada sisi kesamaan dari beberapa sifat. Tayyib. Siapa yang ingat atau yang hafal syair tentang pembagian dua idgham? Ada yang sudah hafal? Idgham terbagi dua, idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah, yang telah dikumpulkan oleh al-imam al-Jamzuri rahimahullah ta'ala dalam bait syairnya di Tuhfatul Athfal. Ini sudah hafal? Usama sudah hafal? Bulaman. Ini cara ringkas untuk menghafal dua pembagian idgham dengan antum menghafal bait syair ini. Tsani idgham min sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabata, sampai akhir empat bait syair tersebut. Baik. Qala rahimallahu ta'ala tamrinatun lil idghami bi ghairi gunnatin ma'a halliha. Latihan-latihan untuk idgham bi ghairi gunnah. Idgham yang tanpa gunnah dan idgham ini dikatakan idgham bi ghairi gunnah tadi yang disebutkan oleh Abu Hudzaifah dikarenakan hilangnya huruf dan sifat secara bersamaan. Huruf dan sifat hilang secara bersamaan, ya. Huruf nun sakinah, demikian pula tanwin dan juga sifatnya gunnah hilang kedua-duanya, sehingga dinamakan sebagai idgham bi ghairi gunnah. Yang sebagian mengatakan idgham kamil bi ghairi gunnah, karena sempurna masuk ke dalam lam ataupun ra. Maka contoh-contohnya di sini yang berkaitan dengan idgham bi ghairi gunnah disertai dengan uraiannya. Yang pertama, qala ta'ala أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Kemudian yang kedua, فهو في عيشة راضية. Syahid dalam ayat ini yang pertama, أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Mana syahidnya? Uthman. mana buktinya yang menunjukkan dalam ayat ini ada idgham bi ghairi gunnah, dalam kalimat mana? Apa di situ? Tayyib. An dan di depannya lam, lan. Al-lan. Jadi yang pertama. Yang kedua, fahuwa fi 'ishati radiyah. Apa syahidnya? Akh Jafar. Apa dengan apa? Tanwin dengan ra. Tanwin bukan nun. Tanwin dengan ra. Al-hallu maka uraiannya yang pertama awalan fi allan. Allan nunun sakinatun, di situ nun sukun, ata ba'daha lam, datang setelahnya lam. Wallam, sementara lam min harfail idghami, dari salah satu huruf idgham bi ghairi gunnah, tanpa gunnah. Ya, lam termasuk dari salah satu huruf idgham tanpa gunnah. Fahukmuha, maka hukumnya al idghamu bi ghairi gunnah, diidghamkan, dimasukkan ke dalam lam tanpa gunnah. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Allai, tanpa kita memanjangkannya. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Ini keliru. Orang memanjangkan lam dalam mengidghamkannya. Di situ dibaca sebagai nisfu alif, satu harokat saja. Ayasabu allai, allai, semata-mata antum tebalkan karena tasydid. Jangan dibaca lurus. Ayasabu alayya qadira alaihi ahad. Tadi diterangkan, dijelaskan tasydidnya. Allai, diambil lamnya. Tanian yang kedua, fi kalimatai, dalam dua kalimat, isyatin radiyah, ya isyatin dengan radiyah. Dalam ayat ini tanwinun waqa'a ba'dahu harfur ra, tanwin, dan terletak setelahnya huruf ra. Warra'u, sementara ra min harfail idghami bi ghairi gunnatin, termasuk dari salah satu huruf idgham tanpa gunnah. Fahukmuhu, maka hukumnya idghamun bi ghairi gunnah, hukumnya idgham tanpa dengan gunnah. Wa qis ala hadha, maka kiaskanlah dengan contoh-contoh seperti ini. Kapanpun, dimanapun, ketika antum membaca Al-Quran mendapati nun sakinah datang setelahnya lam ataupun ra, atau antum melihat tanwin setelahnya lam ataupun ra dan terjadi dari dua kalimat, maka dihukumi idgham tanpa dengan gunnah, tanpa dipanjangkan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, ini pendek saja, tidak boleh untuk dibaca panjang. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Baik. Jadi pendek saja, satu harakat. Fi 'ishatir radiyah. Dengan adanya takrir apa yang telah kita lewati di pembagian sebelumnya atau di bait sebelumnya tentang sifat ra. Jelas rinciannya, uraiannya. Tanya, masuk ke dalam latihan. tamrinatun lil idghami bighairi gunnatin matlubun halluha. Ya. Diminta uraiannya dari antum. Ya, tapi beliau bayyin al idghama bighairi gunnatin fil kalimatil atiyati. Terangkan idgham yang tanpa gunnah dalam kalimat-kalimat berikut ini. Tanya. Yang pertama. Allah Nabi Hafsa. Ada kita. Yang ada dulu Abu Maryam. Allah. Ayat yang pertama. Regan apa dalam ayat tersebut? Tanwin atau nun sakinah? Tanwin. Tanwin. Datang setelahnya huruf lam. Dan lam. Sehingga hukumnya. Tanwin. San. Kedua, Ibn Kathir. Terangkan. Ayat yang ketiga. Hukumnya lima harakat. Perhatikan. Terakhir Abu Hafsa. Satu lagi. Syahnya. Sehingga hukumnya baik, hukumnya dhom bighairi gunnah. Latihan-latihan berikutnya antum coba untuk dijawab, ya, yang disebut oleh beliau di sini di murojaah. Insyaallah pertemuan-pertemuan berikutnya kita murojaah. Qala rahimallahu ta'ala al-hukmu thalithu min ahkamin nuni sakinati wa tanwini al-iqlabu. Adapun sisi penulisannya sudah kita singgung dahulu. Penulisan idgham bi ghairi gunnah ketika nun menghadapi lam atau ra, maka nun tanpa diharakati, bebas dari harakat, kosong. Adapun lam dan ra-nya dengan memakai tasydid dalam mushaf. Ya. Adapun tanwin ketika menghadapi lam dan ra ditulis secara berurutan, baik tanwin dhamma, tanwin fathah, atau tanwin kasrah secara berurutan. tidak bertumpuk. Kemudian yang ketiga dari hukum nun sakinah dan tanwin yaitu al-iqlab. Qala rahimallahu ta'ala, ma huwa al-iqlabu? Apakah yang dimaksud dengan iqlab? Qala al-iqlabu lughatan tahwilu syai'i an wad'ihi at-tabi'i. Merubah sesuatu dari bentuk asalnya, dari tabiat aslinya. Ini iqlab. Sehingga jikalau kita merubah sesuatu dari bentuk aslinya, dari peletakan aslinya, dari tabiat semula menjadi lain, berarti berubah, dinamakan sebagai iqlab. Tanyir. Merubah yang asalnya gelas di atas meja jadi di atas bangku, berarti dia melakukan iqlab, perubahan dari bentuk aslinya. Tanyir. Apa saja yang di situ merupakan adanya perubahan dari bentuk aslinya, dari bentuk awal semulanya, maka dikatakan sebagai al-iqlab. Wastilahan apa istilah qalbun nun sakinati awi tanwini miman. Indal ba'i ma'a mura'atil gunnati wal ikhfa. Secara istilah fan tajwid, ahli tajwid, iqlab adalah merubah nun sukun atau merubah tanwin miman menjadi mim. Ya. Nun sukun ataupun tanwin dirubah menjadi mim, dan perubahan ini lafzan la khatta. Lafzan la khattan. Secara ucapan adapun secara penulisan tetap tertulis nun sukun, tertulis tanwin. Sehingga perubahan ini nun berubah menjadi mim atau tanwin berubah menjadi mim lafzan secara lafaz, secara ucapan. Ya. Sehingga ucapannya berubah menjadi mim. Kapan nun sukun ataupun tanwin dirubah menjadi mim dalam pengucapannya, bukan dalam tulisannya? Yaitu indal ba'i, ketika bertemu dengan ba. Ma'a mura'atil gunnati, disertai dengan memperhatikan gunnahnya. Memperhatikan gunnah yang mana? Yaitu memperhatikan gunnahnya mim yang dirubah. Dari nun sakinah ataupun tanwin. Ya, jadi memperhatikan mim yang dia merupakan perubahan dari nun ataupun tanwin. Bukan gunnah di sini gunnahnya nun sukun ataupun tanwin. Tetapi yang perlu kita perhatikan dalam iqlab yaitu memperhatikan gunnah, gunnahnya mim, yang mim tersebut sebagai perubahan dari nun sakinah ataupun tanwin. Maka diperhatikan gunnahnya mim. Wal ikhfa, dan memperhatikan ikhfa. Yaitu apa? Mim sukun bertemu dengan ba. Ya. Karena ketika nun sukun ataupun tanwin berubah jadi mim, secara lafaz otomatis yang terucap adalah mim. Sehingga tatkala mim menghadapi ba, di situ terjadi hukum ikhfa. Yang disebut oleh para ulama ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Sehingga tatkala mim sakinah menghadapi ba, diperhatikan ikhfa-nya. Ini secara bahasa, ya, sehingga iqlab itu merubah nun sukun ataupun tanwin menjadi mim, bukan menjadi huruf yang samar. Ya, karena ada sebagian qiraah, terutama muassirin, mutaakhirin, merubah nun sakinah ataupun tanwin bukan kepada mim, tapi kepada huruf yang sama. Mim bukan, ba bukan. Kenapa sebab kesalahan ini? Kata ulama, disebabkan karena membuka atau terbukanya lisan ketika membaca ikhlas. Jadi itu sebab yang tidak akan membentuk huruf mim. Tapi mim sebagaimana antum ketahui, ya, makhrajnya yaitu dengan menempelkan kedua bibir, tetapi tidak disertai dengan tekanan. Seperti kalimat mim ba'di, ya, itu mim dengan ba'di. Ya. Antum merubah nun sakinah menjadi mim secara ucapan, karena secara tulisan tetap nun. Mim ba'di, mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, mim ba'di. Dan sana ada qiraah yang membuka sehingga bukan menjadi mim tetapi menjadi huruf yang samar. Mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, mim ba'di. Nun bukan, mim bukan, sehingga menyelisihi daripada arti secara istilah, karena istilah merubah nun sukun atau tanwin menjadi mim. Ya, tapi kalau dibuka tidak sesuai dengan istilah ikhlab. Terlebih para ulama ya, kiraah yang sahih dalam bab ini, bab ikhlab atau bab ikhlas syafawi, dengan menempelkan kedua bibir, karena tidak akan membentuk huruf mim. Ya, tidak dengan membukanya, meskipun satu kertas. Yang disebutkan oleh para ulama awal yang melakukan kiraah ini, Syekh Amir Uthman Misri, seorang ahli Mesir, yang diikuti oleh para pembaca di zaman kita sekarang ini. Jika antum lihat murotal-murotal yang ada, ya, Udayfi atau Ghomidi atau yang lainnya, maka pembacaan ikhlabnya dengan dibuka sedikit sehingga tidak sempurna membentuk huruf mim. Ya, tidak jelas membentuk huruf mim. Tapi yang terjadi mu'tamar ya, di Dimashqi yang ada nuskhahnya, yang dipimpin oleh Syekh Karim Rajih, yang lainnya dari para ulama qurra, yaitu dengan di tempelkan kedua bibir. Demikian pula Al-Imam Az-Zazari dan para murid-muridnya yang memperingatkan bahwasanya bacaan yang benar dalam ikhlab itu dengan menempelkan kedua bibir, sehingga akan sesuai dengan definisinya, itu merubah nun sakinah atau tanwin menjadi mim, bukan menjadi huruf yang sama. Ya. Tapi apa, diperhatikan gunnah dan ikhfa. Ya. Sehingga jangan kita keliru, ikhfa di sini hukum ikhfa bukan menyamarkan huruf. Tanya.